kawan kau lelaki. Coba dengar nasihat karena cantik wajahnya. Di zaman yang sudah maju ini, sukar dicari cinta sejati. Kebanyakan cinta imitasi. Hari ini cinta, besok benci. Hatilah sebelum menyesal nanti. Cantik wajahnya.